Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yaumiddin amma ba'd. Fatfillah rahimani Allah wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita masih di hal-hal yang bab hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Nah, kemarin sudah kita pelajari, sudah kita bahas bahasnya penyebab mandi, hal-hal yang menyebabkan mandi ada 6 jumlahnya, 3 terjadi, bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang 3 sisanya khusus untuk perempuan saja. Yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan adalah ya, yaitu bertemunya dua khitan, yaitu jima. Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Dan ketiga adalah kematian yang akan kita baca pada pertemuan ke-15 ini. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa minal mushtaraki, dan yang termasuk sebab yang di situ bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan adalah al-mautu, kematian. Illa fi syahidi, kecuali untuk orang yang mati syahid. Maksudnya kematian itu mewajibkan mandi, ya, dan beban kewajiban ini dibebankan pada kaum muslimin. Ya, di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Kecuali orang mati syahid, maka kalau orang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan hukumnya haram kalau dimandikan. Demikian juga orang kafir, maka tidak ada kewajiban untuk memandikan. Nah, tapi boleh dimandikan. Demikian pula bayi yang keguguran, yaitu yang tidak diketahui tanda-tanda kehidupannya dan tidak nampak bentuk tubuhnya. Dan nanti akan ada penjelasannya, pembahasan tersendiri yang lebih detail di kitab Al-Janais tentang jenazah. Jadi tiga penyebab mandi ini sudah kita bahas. Kemudian kita lanjutkan tiga berikutnya yang khusus untuk wanita. Beliau mengatakan wasalah satun takhtasu biha an-nisa'u. Tiga sebab yang khusus pada wanita. Artinya tiga sebab ini hanya bisa terjadi pada wanita. Wahya al-haidu, yaitu yang pertama haid. Apa itu haid? Ai adamu al-khariju. Adamu darah al-khariju yang keluar. Minim ro'atin, dari perempuan. Balagot tis'asinin, yang umurnya sedang mencapai 9 tahun. Ya, 9 tahun komariah. Itu darah yang keluar dalam keadaan sehat, bukan karena sakit. Dan bukan karena sebab wiladah. Karena nanti kalau sakit namanya mustahadhah. Kalau sebab wiladah namanya nifas. Kalau tidak ada sebab sakit dan wiladah melahirkan, maka berarti dalam kondisi sehat. Ini dinamakan darah haid. Yaitu kapan seorang perempuan sudah bisa keluar darah haid, yaitu ketika umurnya 9 tahun qomariyah takriban. Nanti ada penjelasan di bab tersendiri tentang usia minimal seorang perempuan bisa haid. Maksudnya haid ini menjadi sebab wajibnya mandi, yaitu ketika seorang perempuan yang keluar darah haid, kemudian nanti ketika darah haidnya sudah berhenti, maka dia wajib apa? Mandi. Agar bisa halal baginya melakukan halal yang dipersyaratkan, suci dari haid dan mandi. Kemudian yang kedua, sebab kedua atau kelima kalau secara totalnya, wa nifasu nifas wa wadamu al-khariju, darah yang khariju keluar akibat al-wiladati, setelah wiladah melahirkan. Fa innahu mujibun lil ghusli, maka darah tersebut mewajibkan mandi qat'an, yaitu secara pasti. Tidak ada perselisihan. Ya, kalau darah nifas adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Setelah perempuan melahirkan, yaitu setelah bayi itu keluar dari rahim, dan rahim kondisi sudah kosong. Maka kalau kemudian setelah itu keluar darah, maka itu disebut darah nifas. Adapun darah yang berbarengan dengan keluarnya janin, bayi, tidak disebut darah nifas. Demikian pula lebih-lebih lagi darah yang keluar sebelum melahirkan. Ya, beberapa saat atau beberapa jam sebelum melahirkan, keluar darah itu bukan darah nifas. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar dari farji perempuan setelah kosongnya rahim, setelah janinnya lahir dan rahim menjadi kosong. Jadi setelah rahimnya kosong. Dan darah nifas ini nanti dinyatakan sebagai darah nifas jika keluarnya itu adalah yaitu sebelum 15 hari setelah melahirkan. Nanti kalau sudah lewat 15 hari setelah melahirkan, maka bukan darah nifas lagi. Nanti bisa masuk ke darah haid. Maksudnya darah haid. Jadi seorang perempuan melahirkan, kemudian darah nifas terkadang tidak langsung keluar, tapi bisa yaitu keluar setelah beberapa hari misalnya. Nah, asal masih di bawah dari 15 hari, maka itu terhitung darah nifas. Tetapi kalau sudah lebih dari itu, dia nanti masuknya ke darah haid. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, wal wiladatu yaitu wiladah melahirkan, al mashubatu bil balali al datu mujibatun lil husli qat'an. Melahirkan juga menjadi sebab perempuan wajib mandi. Ya, bagaimana kalau misalnya lahirnya anak kembar, maka kalau misalnya di situ kembar berarti dua misalnya, maka dia bisa mandi untuk salah satu dari bayi tersebut, kemudian mandi lagi jika bayi yang satunya keluar. Jadi sah misalnya dia mandi ketika bayi yang pertama lahir, ya. Kemudian dia mandi, habis itu bayi yang kedua lahir, kemudian dia nanti mandi lagi. Bagaimana dengan misalnya yang dilahirkan berupa alaqah atau mudghah, gumpalan darah atau gumpalan daging? Maka ini juga dihukumi seperti wiladah yang mewajibkan mandi dengan syarat ada keterangan informasi dari seorang yang mengetahui hal ini seperti ahli yang mengurusi kelahiran bidan dan semisalnya. Bahasanya yang dilahirkan itu ya adalah yaitu aslun adamiyun, yaitu memang ini adalah janin yang bakal menjadi manusia, yaitu maksudnya itu adalah janin. Sudah ada keterangan dari semisal bidan, dokter kandungan dan yang semisal dengan itu yang punya keahlian di bidang itu, maka ini dihukumi seperti wiladah. Kata beliau al-mashu batu bil balal yang disertai dengan yaitu basah. Nah, basah di sini dia di sini kalau ada basahnya kelahiran disertai basah maka mujibatun lil ghusli qat'an. Ini wajibkan mandi ya qat'an jazman bila khilaf. Kemudian kata beliau wal mujarradatu anil balali mujibatun lil ghusli fil asah. Adapun al mujarradah yang terbebas tidak ada anil balal, tidak ada basahnya, ini juga mujibatun lil ghusli, mewajibkan mandi fil asah menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab. Nah, kalau melahirkan disertai basah maka wajib mandi, tidak ada khilaf di internal mazhab. Adapun kalau di situ tidak ada basah, kering, maka itu pendapat yang lebih kuat dalam mazhab, yaitu juga mewajibkan mandi. Kalau ada kata-kata al-asoh, nanti lawannya adalah sohih. Lawan dari asoh, sohih. Ini menunjukkan perbedaan pendapat yang kuat di antara ashabul wujuh, di antara ashab as-syafi'iyah. Nah, kemudian yang asoh ini yang lebih kuat. Nanti lawannya sohih. Jadi menurut pendapat sohih berarti tidak wajib mandi kalau kering, melahirkan dalam keadaan kering. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat adalah tetap dia mandi. Yang dimaksud dengan basah, maksudnya adalah sebagian fuqaha mengatakan, maksudnya itu ada darahnya. Di keluar janin, kemudian ada darahnya. Ini berarti basah. Tapi sebagian lagi mengatakan itu maksudnya adalah cairan, bukan darah, ya, cairan lain berupa bukan berupa darah. Wow, alam bisawab. Intinya dia antara kering dan tidak kering. Kemudian dampak hukumnya, kalau tadi al-mujarradah anil balal, dia tidak ada basahnya. Maka di hasyiah Bajuri disebutkan menjadi apa? Batal orang yang perempuan yang berpuasa. Dan boleh bagi suami untuk menjimaknya setelah itu. karena itu yaitu melahirkan dalam keadaan kering, yaitu bimanzilatil janabah, yaitu seperti junub, melahirkan dalam keadaan kering dihukumi seperti junub sehingga tidak menghalangi alwatu, yaitu jima. Adapun kalau melahirkan dengan basah, maka tidak boleh kemudian dijima sampai dia mandi. Allahu a'lam bishawab. Kita masuk ke pembahasan baru tentang fardu-fardu mandi. Bagaimana tata cara mandi? Ini disebutkan terlebih dahulu fardu-fardunya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa fara'idu al-ghusli salah satu asya'a. Fardu mandi ada tiga perkara. Ahaduha, yang pertama an-niyatu, yang pertama adalah niat. Ya, fardu fardu di sini ya maksudnya adalah rukun, ya. Ya, baik itu mandinya mandi wajib ataupun mandi sunnah. Kata beliau yang pertama niatu niat. Ya, niat termasuk fardu mandi atau rukunnya untuk mandinya mandinya orang yang hidup. Ya, adapun memandikan mayit, niatnya adalah hukumnya sunnah. Memandikan mayit hukumnya wajib, tapi niatnya hukumnya sunnah. Kalau mandinya orang hidup, mandi wajib, maka niat menjadi keharusan. Nah, kemudian jika seseorang punya dua kewajiban mandi, maka sudah mencukupi kalau dia niat salah satu dari dua kewajiban mandi tersebut. Demikian pula kalau dia punya ingin melakukan mandi sunnah, dua mandi sunnah, maka cukup satu niat sudah mencukupi. Adapun kalau dia punya, dia ingin mandi wajib plus mandi sunnah, misal dia junub, ingin mandi junub dan dia juga ingin mandi untuk sholat Jumat, maka jika diniatkan keduanya, maka mendapatkan terlaksana keduanya, mendapatkan pahala keduanya. Tapi kalau salah satunya yang terlaksananya salah satunya saja, yang diniatkan saja. Ya, tiga fardu mandi. Yang pertama niat. Ahadwa an-niyatu, kata Asyarih. Fayanwi al-junubu, orang junub niat. Raf'ul janabah awil hadasi al-akbari wa nahwa zalika. Orang mandi junub yaitu niatnya adalah mengangkat janabah atau mengangkat hadas besar atau yang semisalnya. Boleh juga dia misalkan hanya niatkan raf'ul hadas saja. Boleh raf'ul hadas al-akbar, boleh raf'ul hadas saja. Wa nahwa dzalika, atau niat selain itu, misalnya niat agar, yaitu niat istibahah as-shalah. Niat agar dibolehkan sholat, atau niat fardul ghusl. Niat fardu mandi, atau ada fardi al-ghusl, yaitu untuk melaksanakan fardu mandi. Atau niat al-ghuslu al-wajib. Niat mandi wajib itu, atau niat mandi yang diwajibkan. Dan tidak cukup ketika dia niat niat mandi saja. Ya. Tidak cukup jika dia hanya niatnya adalah niat mandi saja. Karena mandi itu ya, bisa berupa ibadah dan juga bisa berupa adat. Maksudnya adalah ada orang mandi ya sekedar mandi untuk menyegarkan badan. Ya, bentuknya seperti itu. Sama seperti mandi junub. Sehingga kalau niatnya hanya niat mandi saja belum mencukupi. Ya, harus diberi tambahan niat mandi wajib. Niat untuk menghilangkan tadi, mengangkat janabah, mengangkat hadas besar, atau mengangkat hadas, atau niat fardu mandi. Ya. Baru itu mencukupi. Kalau niat mandi saja belum mencukupi. Nah, ini berbeda dengan niat wudu. Yang sudah pernah kita bahas itu niat wudu saja sudah sah, sudah bisa. Saya seorang mengatakan nawaitul wudu, nah, sudah cukup. Ya, saya dalam hati dia mengatakan nawaitul wudu. Itu sudah cukup. Kenapa kalau wudu saja cukup? Karena kalau wudu itu bentuk seperti itu hanya ada pada ibadah. Tidak ada secara adat non ibadah kok dia itu melakukan apa bentuk seperti wudu enggak ada. Sehingga kalau niat wudu berarti otomatis langsung dibawa ke pengertian ibadah. Berbeda dengan mandi yang sudah kita sampaikan tadi. Yaitu ada bentuk seperti itu mandi yang tidak yang dia non ibadah sehingga enggak boleh kalau hanya niat mandi saja. Ya, watanwi kemudian pensyarah mengatakan watanwi al-haidu awin nufasa'u raf'a hadasil haidi awin nifasi. Kemudian orang yang haid niatnya haid atau orang nifas niat raf'a hadasil haid awin nifas, mengangkat hadas haid dan nifas. Ya, disitu sebutkan tadi orang haid jadi raful hadas haid, orang nifas rafu hadas anifas. Ya, tapi ibarat ini juga bisa jadi kemungkinan tafsir atau makna dari ibarat ini bisa seperti itu tadi ya, secara normalnya orang haid niatnya rafu hadas haid. Kemudian nufasa niatnya rafu hadas anifas. Tapi ada juga kemungkinan bahasnya yang dimaksudkan orang haid itu boleh niat rafu hadas haid atau nifas. Kemudian orang nifas niatnya boleh rafu hadas haid juga hadas nifas. Ini boleh, artinya boleh dibolak-balik kalau untuk haid dengan nifas menurut pendapat yang dikuatkan oleh Ar-Ramli. Tetapi Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan tambahan syarat, yaitu selama dia tidak memaksudkan yaitu makna syar'i. Karena kalau makna syar'i, nah, beda kan haid dengan nifas, tapi secara bahasa bisa sama. Kalau maksudnya secara bahasa maka mas sudah mencukupi. Kalau dimaksudkan makna syar'i ini beda, sehingga tidak sah kalau dia memaksudkan makna syar'i. Alasannya karena tala'ub, main-main. Ini ya, dia apa? Haid hadasnya kok niatnya mengangkat hadas nifas. Tapi kalau yang dimaksudkan makna secara bahasa maka tidaklah mengapa. Sudah mencukupi. Wa takunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardhi. Niat tadi, niat mandi itu makrunatan, berbarengan, beriringan dengan awal fard. Yaitu awal yang wajib. Apa itu? Wa huwa awalu ma yuksalu min a'lal badan au asfalihi. Itu awaluma, bagian pertama yang yuksalu, dibasuh dari badan bagian atas atau badan bagian bawah. Itu tadi bagian yang awal dibasuh, dan nanti disunahkan juga melakukan kesunahan-kesunahan mandi ya, seperti siwak, basmalah, kemudian mencuci kedua tangan. Jadi kalau orang mandi kan maksudnya ini awal basuhan, awal guyuran. Jadi niat ini dibarengkan dengan awal basuhan. Itulah menjadi apa? Permulaan mandi. Adapun kesunahan-kesunahan sebelumnya, ya tadi seperti siwak, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, maka agar apa? Bisa berpahala, maka diniatkan niat melakukan sunah-sunah mandi agar bisa berpahala. Sebagaimana ketika wudu ya, wudu awal kali fardunya adalah membasuh muka, sehingga di situ niat niat wudunya di situ. Oh, tapi sebelum basuh muka ada yaitu kesunahan-kesunahan ya, basuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, istinsyak ya, membaca basmalah, maka diniatkan dulu untuk melakukan sunah-sunah wudu ketika basuh kedua telapak tangan, baru ketika basuh muka niat wudu ya. Sehingga dua kali niat. Demikian pula pada mandi, untuk sunah-sunah sebelum guyuran pertama maka itu diniatkan melakukan sunah-sunah mandi agar bisa bisa mendapatkan pahala. Ya kata beliau, awalu ma yuksalu min ala al badan. Seperti misalnya bagian tubuh atas itu misalnya adalah kepala. Ya. Bagian atas. Atau bagian bawah seperti dua kaki. Ya. Intinya dia dimulai dari mana? Disitulah nanti apa memulai beriringan niatnya. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Jika seorang niat mandinya itu setelah ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh yaitu satu bagian dari tubuhnya, maka wajib mengulangnya. Jadi dia misalnya basuh apa kepala, ya, waktu itu belum niat, kemudian habis itu niat baru basuh anggota yang lain, maka karena yang kepala tadi belum ada niat, maka wajib i'adatu, wajib mengulang bagian yang dibasuh yang belum di situ belum ada niatnya. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama fardu mandi adalah niat. Kemudian yang kedua adalah wa izalatu najasati in kanat 'ala badanihi. Menghilangkan najis jika ada di badan orang yang mandi tersebut. Ai al-muktasili. Orang yang mandi. Wa hadza ma rajahahu ar-Rafi'iyyu. Dan inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Di menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi sebelum sebelum mandi, dia harus menghilangkan najis dulu, diguyur dulu, baru kemudian mandi. Ini kata Al-Imam Ar-Rafi'i ini tersendiri, harus seperti itu. Sehingga ini dimaksudkan dalam fardu. Wa alaihi dan berdasarkan pendapat ini, maka fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadatsi wan najasati. Ya, kalau mengikuti pendapat dari Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, maka tidak cukup hanya satu kali basuhan. Itu satu kali basuhan untuk raf'ul hadas, kemudian juga untuk izalatun najasah. Nah, enggak cukup. Satu kali basuhan untuk mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis tidak cukup. Jadi harus hilangkan najis dulu, diguyur dulu, hilang najis baru membasuh atau mengguyur untuk raf'ul hadas. Warajaha an-Nawawiyyu al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Tetapi yang dikuatkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu mencukupkan dengan satu kali basuhan untuk mewakili keduanya, untuk keperluan yaitu mengangkat hadas dan juga untuk keperluan menghilangkan najis, cuma satu kali. Di sini terjadi perbedaan antara Ar-Rafi'i juga dengan An-Nawawi. Wa mahaluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan ama idza kanatin najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Ya, perselisihan tadi yaitu jika najisnya adalah hukmiyah. Adapun jika najisnya ain ya, maka tetap wajib ghuslatani, dua basuhan untuk keduanya, yaitu untuk raful hadas dan untuk izalatu an-najasah. Ya, apa itu najis hukmiyah, yaitu hal najis yang ya bukan ainiyah, yaitu yang sudah hilang fisiknya. Dia tidak ada sifat-sifatnya ya. Jadi nanti najis hukmiyah itu najis yang tidak ada ta'am rasa, laun warna dan rih bau. Ini ada najis rasa tidak ada, warna tidak ada, bau tidak ada. Ini namanya najis hukmiyah. Misalnya ada air kencing ya, terkena baju kemudian sudah kering. Belum dicuci, sudah kering dan sifat-sifatnya sudah hilang. Atau terkena tangan atau anggota badan, kemudian sudah kering, tapi jelas tadi terkena, padahal belum dibasuh, sudah kering. Maka ini najis hukmiyah, dinamakan najis hukumnya. Najis hukumnya ya tetap najis, ya kan harus dihilangkan dengan satu kali guyuran. Ya kalau najisnya najis apa hukumnya terjadi perbedaan pendapat. Misalnya dia orang ini mau mandi wajib, kemudian di badannya ada terkena najis. Najisnya misalnya tidak terlihat, ya ada rasa warna bau, atau tadinya ada kemudian sudah hilang. Nah bagaimana ini? Maka terjadi perbedaan pendapat. Ini kalau menurut Rafi tetap diguyur dulu satu kali najis hukumnya itu baru kemudian mandi. Menurut An-Nawawi sudah cukup satu kali saja. Ini sudah mewakili mengguyur untuk membasuh untuk najis hukumnya dan juga sudah mewakili untuk raf'ul hadas. Ini jika hadisnya apa hukumnya. Adapun kata beliau jika hadisnya jika najisnya adalah aini ya. Dan ada fisiknya, ain, yaitu masih sifat-sifatnya ada, maka tetap wajib dibasuh dua kali. Tetap wajib dibasuh dua kali. Yaitu jika nanti dengan satu kali basuhan tidak bisa hilang, ya terkena najis, ya apa berarti harus dibasuh najisnya ainnya harus basuh dulu dihilangkan najisnya baru dia membasuh untuk keperluan mengangkat hadas untuk mandi wajib tadi. Ya, wajib dua kali kalau yaitu dengan catatan tidak bisa hilang dengan satu basuhan. Najis ainiyah tadi tidak bisa hilang dengan satu kali basuhan. Tetapi kalau najis ainiyah ini bisa hilang dengan satu kali basuhan, ya kembali ke perselisihan tadi. Menurut An-Nawawi boleh satu untuk mewakili dua. Artinya boleh satu saja basuhan. Kalau menurut Ar-Rafi'i harus dua kali. Kemudian fardu berikutnya adalah wa'isalul ma'i ila jami'i asy'ari wal basharati. Mengalirkan air, menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Basharah itu zahir jilid. Kita punya kulit, ya kulit tebal. Yang terlihat ini namanya basharah. Air itu harus sampai ke semua sa'ar rambut plus juga kulit. Kulit yang nampak ini. Ini rukun atau fardu yang ketiga. Tadi satu niat, dua menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga adalah menyeluruhkan, menyampaikan air, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Yang dimaksud isal di sini adalah wusul. Jadi tidak mesti ada pelaku. Maka rambut semua harus terbasuh. Kalau ada satu saja yang belum terbasuh maka tidak mencukupi. Dan basarah tadi apa? Kulit, seluruh apa? Kulit. Sehingga nanti kalau misalnya ada penghalang di kulit, ada penghalangnya seperti ada minyak, kemudian kotoran yang, atau kotoran di bawah kuku, maka ini belum mencukupi. Jadi harus dibasuh sampai kulit terkena. Dan semisal dengan kulit adalah kuku. Sehingga kata basoroh ini di sini lebih umum dibandingkan kata di pembatal wudu. Karena di pembatal wudu itu kita membacakan basaroh, kulit dengan kulit. Di situ kuku tidak termasuk kan. Kalau ini kuku termasuk. Wa fi ba'dhi nusakhi badala jami'i usuli. Dan di sebagian redaksi matan itu kata jami itu diganti kata usul. Di isalul mai ila usuli sya'ri. Di sebagian redaksi disebutkan demikian. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi. Tidak ada bedanya antara rambut kepala ataupun rambut yang lainnya. Wala bainal khafifi minhu wal kasifi. Dan tidak ada bedanya antara rambut itu tipis ataupun tebal. Wasaru al-madfuru idza lam yasilil ma' ila batinihi illa binaqdi wajaba naqduhu. Rambut yang di apa dipilin atau di apa kepang dianyam, maka in lam yasil ma'u, jika air tidak sampai di bagian dalam kecuali dengan melepas kepangan atau pilin anyaman tersebut, maka wajib dilepas. Ya, tadi kata jami di sebagian redaksi diganti usul. Usul itu pangkal ya, pangkal sampai ke pangkal dari rambut. Dan kata beliau wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi, ini sama saja. Jadi antara rambut kepala dan rambut yang lain. Bagaimana kalau rambut tumbuhnya di mata ataupun di hidung, maka ini enggak wajib dibasuh. Karena apa? Ini bagian bagian dalam tubuh, batin. Maka ini tidak dibasuh. Karena dalam mazhab ini kumur-kumur dan istinsyak masukkannya dalam hidung bukan termasuk kewajiban dalam mandi. Berbeda dengan mazhab Hanabilah yang mewajibkan. Kecuali rambutnya yang dari hidung itu rambutnya memanjang sampai luar, maka yang memanjang sampai luar ini nanti wajib dibasuh. Tapi kalau di bagian dalam, bagian-bagian dalamnya ada najis, maka wajib dibasuh. Karena kalau najis itu berat. Jadi di bab mandi itu kan mulut, bagian dalam itu kan tidak ada kewajiban untuk membasuh gitu, untuk kumur-kumur. Demikian pula hidung itu masuk bagian batin. Yang tidak wajib dibasuh ketika mandi. Kemudian tidak ada bedanya yang tebal atau yang tipis. Ini yaitu apa? Ketika mandi di sini, walaupun tebal tetap wajib dibasuh. Bagian luar ataupun bagian dalam. Ya, berbeda dengan apa? Wudu. Kalau wudu itu kalau apa? Untuk jenggot sama jambang. Nah, ini kalau lebat tidak ada kewajiban basuh bagian dalam ya, tapi dia disunahkan menyela-nyelai saja. Katanya di bab mandi enggak ada, semua harus kena. Ini beda antara salah satu perbedaan antara mandi dengan wudu dalam bab yaitu membasuh jenggot yang tebal. Alasannya kalau mandi itu tidak begitu berat karena tidak berulang setiap hari. Beda dengan wudu ya. Ini berulang setiap hari wudhu ya. Sudah berapa kali aja wudhu sehingga ini berat masakoh kalau harus membasuh bagian dalam dari jenggot atau cambang tadi yang tebal. Kemudian rambut yang di apa? Di kepang. Kalau air tidak bisa sampai ke bagian dalam maka wajib dilepas tali atau kepang tersebut agar air bisa sampai masuk bagian dalam. Tapi kalau sudah bisa sampai bagian dalam maka tidak ada kewajiban untuk melepaskannya, mengurainya. Wal muradu bil basharati zahirul jildi, yang dimaksud dengan basharah adalah zahir al jild, bagian luar kulit. Wajibu ghuslu ma zahara min simakhai udhunaihi wa min anfin majtu'in wa min syuquqi badanin. Wajibu isalul ma'i ila ma tahta kulfati minal aklafi wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda ku'udhiha liqadu'i hajatiha mimma yajibu ghusluhu al-masrubah li'anha tadharu fi waqti qadu'i hajah wa tasiru min zahiril badan. Ini ibarah-ibarah ini yang terakhir kita baca adalah berkenaan dengan bagian zahir badan. Mana yang dianggap zahir bagian luar badan. Nah, yang wajib dibasuh itu adalah bagian zahir badan, bagian luar. Nah, yang masuk bagian luar apa saja? Tadi kita sebutkan kalau mulut bagian dalam ini adalah bagian dalam badan. Kemudian hidung juga demikian. Bagian dalam, sehingga bagian dalam tidak wajib dibasuh. Nah, kemudian beliau menyebutkan bagian luar badan, contoh-contohnya. Ya, makanya beliau mengatakan wajibu waslu maluhara. Itu yang nampak. Yang pertama kata beliau min sima khoi uduna ini dua lubang telinga. Kemudian yang berikutnya wa min anfin majdu'in. Yang hidung yang terpotong. Majdu' yang maktu' terpotong. Yaitu bagian terpotong yang dia terkena potongan ya, sehingga tadinya mungkin itu sebelum terpotong kan bagian dalam karena dia terpotong menjadi bagian luar. Kemudian sukuki al badan. Lekuan-lekuan di badan atau pecahan-pecahan di badan. Misalnya di kedua kaki ya. Biasa di tumit ya, ada pecahan-pecahan ya. Maka itu termasuk bagian luar. Kemudian wajibu isalul ma ila ma tahta kulfah minal aklaf. yaitu wajib menyampaikan air sampai bawah kulfah, yaitu kulup penutup kepala zakar yang belum dikhitan, itu kan ada penutupnya. Maka di situ walaupun nggak kelihatan itu termasuk bagian zohir, bagian luar, maka wajib dibasuh di situ. Oh, ini kan nggak kelihatan, iya, tapi dihukumi seperti zohir, walaupun tidak terlihat. Oleh karena itu kan makanya diperintahkan untuk apa? Untuk khitan, ya, wajib untuk khitan karena itu tadi. Ya, padahal ya, kalau belum dikhitan, ya misalnya dia dia belum dikhitan, nah, ini merepotkan kalau mandi wajib. Gimana nanti untuk mencapai area yang sulit seperti itu? Nah, sebenarnya kulupnya harus dihilangkan, ya, agar tidak menghalangi untuk mencuci bagian bawah kulup. Maka kalau tidak bisa membersihkan yang di bawah kulfah itu kecuali dengan menghilangkannya, maka wajib dihilangkannya. Ya, kulfah dengan didomah, ya, kulfah. Itu yaitu bagian yang dipotong ketika khitan. Bagian penutup kepala zakar sih. Untuk laki-laki atau anak, ya, dia dikitan, ya, itu kulfah. Nanti yang dipotong di situ bagian itu adalah, yang dipotong adalah kulfah. Maka bagian bawah itu dihukumi zahir harus dibasuh. Jadi kulfah dari orang-orang yang belum dikhitan. Ya, kalau sudah dikhitan enggak ada masalah. Sudah selesai. Selesai urusannya. Masalahnya ini yang orang-orang yang belum dikhitan. Itu dihukumi zahir. Kemudian yang dihukumi zahir lagi, wa ila ma yabtu min farjil mar'ah inda qu'udihha liqada'i hajatiha. Yaitu bagian yang nampak dari farji perempuan, yaitu ketika dia duduk untuk qada' hajah. Jadi ketika seorang perempuan duduk untuk buang hajat, bagian di farji ada yang nampak ketika dia duduk, maka itu dihukumi zahir. Karena jadi suatu dia apa? Karena dia itu nampak di sebagian keadaan. Ya, ini keadaannya adalah ketika buang hajat. Maka itu dihukumi zahir harus dibasuh. Kemudian yang dihukumi zahir mimma yajibu ghuslu al-masrubatu. Yaitu juga wajib dibasuh adalah al-masrubah. Masrubah adalah multaqa al-manfaat. Di dubur tempat keluarnya kotoran. Alasannya li'anaha tazharu fi waqti qada'il hajah. Karena ketika buang hajat itu nampak sehingga digumil dohir. Sebagaimana tadi itu bagian dari farji perempuan yang nampak ketika buang hajat. Ini juga demikian. Fatasiru min zohiril badan, maka menjadi dihukumi zohir badan, badan bagian luar. Dihukumi bagian luar walaupun nampaknya hanya di keadaan tertentu. Ya. Dan bagi, jadi bagian luar badan itu ada yang nampaknya nampak terus menerus, ada yang nampak di dalam keadaan tertentu. Yang terus menerus ya yang nampak ya tangan bagian luar ya apa nampak kulitnya nampak. Yang enggak nampak yang nampaknya bagian-bagian pada keadaan tertentu ini tadi seperti tadi yang sudah kita baca. Jadi kita lanjutkan ke sunnah mandi. Wa sunanuhu yaitu sunanul ghusli, sunnah-sunnah mandi adalah khom satu asya ada lima. Fardu mandi ada tiga. Ya, menurut Nawawi berarti dua. Kalau Arafi'i ada tiga karena dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Adapun kesunahan di sini sebutkan ada lima. Ya, lima sesuai yang disebutkan oleh Musonif Al-Imam Abu Suja' rahimahullahu ta'ala. Karena pada asalnya adalah banyak ya. Tapi karena kita pemula ya. Untuk pemula biasanya ya tidak disebutkan banyak ya. Khom satu asya yang pertama atasnya itu membaca bismillah. Ya, minimalnya adalah bismillah, kemudian sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah ini dibaca ketika di mengerjakan sunah mandi. Bagaimana orang yang, misalnya orang yang junub terus baca bismillahnya gimana? Padahal bismillah adalah ayat Al-Qur'an. Dan orang junub haram baca Al-Qur'an, nah, seperti itu ya. Maka dia tidak boleh meniatkan untuk baca Al-Qur'an. Tapi diniatkan zikir saja. Atau dia tidak maksudkan apa-apa, sekedar mengucapkan itu, ya, maka tidak mengapa. Namun kalau dia meniatkan Al-Quran saja, meniatkan Al-Quran saja, atau meniatkan Al-Quran plus meniatkan zikir, hukumnya haram. Karena orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini dilakukan di awal ya ketika melakukan sunnah mandi ya. Dan bisa di tengah kalau dia misalnya lupa dan tidak dibaca ketika sudah selesai sebagaimana berlaku hukum ini ketika wudu. Yang pertama tasmiyah, yang kedua al-wudu'u kamilan, wudu secara sempurna. Qoblahu itu sebelum mandi wudu terlebih dahulu. Nah, kemudian juga termasuk kesunahan mandi adalah matmadhah, kemudian istinsyak, kumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung secara tersendiri bukan bagian wudu. Jadi ketika wudu disunahkan ketika mandi. Termasuk kesunahan mandi adalah wudu sebagaimana respon di sini. Dan ketika wudu itu ada memasukkan air ke dalam hidung ya kumur-kumur juga istinsyak juga memasukkan air ke dalam mulut yaitu kumur-kumur. Itu di dalam wudu. Nah, ada lagi kesunahan tersendiri yaitu memasukkan air ke dalam kumur-kumur dan istinsyak tadi ada kesunahan sendiri. Kesunahan untuk mandi di luar rentetan wudu tadi. Jadi ada kesunahan tersendiri. Wayan bi bihi al muktasilu sunnatal ghusli intaja rodat janabatuhu anil hadasi al asghori wa illa nawabi al asghor nimbas niat. Ini niatnya apa? Niatnya dibahas. Niatnya apa? Niat wudu. Jadi orang mandi disunahkan wudhu. Nah, wudhunya niatnya apa? Kita kan sudah bahas niat apa? Niat-niat wudhu ya. Nah, ketika wudhu ini dilakukan dalam rangka melaksanakan sunnah mandi, niatnya apa? Kata beliau, wayanwi bial muktasilu. Ya, seorang yang mandi tersebut niat wudhunya adalah niat sunnatal ghusli, niat sunnah mandi. Ya, jadi misalnya dia mengatakan nawaitul wudu di sunnatil ghusl. Ya, intinya dalam hati dia ada ini niat untuk wudu ini diniatkan untuk melakukan sunnah mandi. Kapan itu? In tajarodat janabatuhu anil hadasi al asghori. Jika dia tidak punya hadas asghor. Jika dia tidak punya hadas kecil. Ya, bagaimana dia punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil? Gambarannya sudah pernah kita sampaikan, semisal dia apa? Dia keluar air mani tapi tidak melakukan batal wudu. Dia menghayal keluar mani. Wajib mandi, enggak wajib wudu. Karena dia tidak ada pembatal wudu. Nah, ini keluar mani bukan pembatal wudu. Ya, kemarin sudah kita bahaskan ma'ajaba. Ma'au jaba a'udzumal amroini ya, bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Sehingga ini dia wudunya gak batal, tapi wajib mandi. Sehingga dia punya hadas akbar, yaitu karena keluar mani. Dia gak punya hadas kecil. Nah, ini gambarannya. Atau dia tidur misalnya dalam keadaan mutamakin, kemudian mimpi basah. Ya. Sama, dia apa? Tidur mutamakin enggak batal wudunya, tapi keluar mani wajib mandi. Berarti dia punya hadas akbar, enggak punya hadas asghor. Nah, kalau dalam kondisi ini kemudian dia wudu, apakah niatnya itu raful hadas? Padahal dia raful hadas asghor, padahal dia enggak punya hadas asghor. Yang niatnya apa? Sunatal ghusli, niat sunah mandi. Tidak niat mengangkat hadas, dia enggak punya hadas. Enggak ada pembatal wudu. Walaupun ini jarang terjadi ya, tapi kan disebutkan oleh fuqaha memang demikian ya, sampai sedetail ini. Jadi kondisi seorang punya hadas besar, enggak punya hadas kecil itu kan jarang terjadi. Ya, jadi contoh-contoh yang kita sebutkan tadi apa dia menghayal keluar mani, dia memandang suatu keluar mani ini kan jarang terjadi, tapi bisa terjadi ya. Bisa. Dia tanpa menyentuh kemaluan, tanpa apa keluar mani. Ya, dan ini bisa terjadi. Maka niatnya yaitu sunnah mandi. In tajarodat janabatuhu, jika janabahnya tajarodat terbebas tidak ada hadas asghor. Wa ila, jika tidak demikian artinya apa? Jika punya hadas asghor, maka nawabi al asghor. Maka dia niat untuk mengangkat hadas asghor tadi. Ya, ini kebanyakan terjadi adalah orang punya hadas besar itu dia kebanyakannya punya hadas kecil juga. Orang mimpi basah kebanyakan ya tidurnya tidur apa yang tidur tidak mutamakin. Ya. Kemudian dia jima ya bersentuhan pasti bersentuhan kulit dengan kulit kan gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah tadi kesunan mandi yaitu wudu, yang berikutnya wa imrarul yadi ala ma wasolat ilaihi minal jasadi. Wa yu'abaru an hadzal imral bidalki. Di antara kesunan berikutnya adalah melewatkan tangan yaitu pada bagian yang bisa terjangkau itu pada badan yang bisa terjangkau oleh tangan. Wa yu'abaru an hadza, biasa diungkapkan gambaran ini, yaitu imrarul yad, yaitu adalq, ya seperti menggosok, ya gampangnya adalah seperti menggosok. Ya walaupun tidak digosok dibolak-balik apa maju mundur maju mundur, enggak sampai seperti itu, tapi intinya tangan itu dilalukan, dilewatkan ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Ini hukumnya sunnah, ya hukumnya apa? Sunnah. Ya berbeda dengan mazhab Malikiyah mengatakan adalku adalah wajib. Sehingga kalau tangannya diam saja, ya, kemudian diguyur dari atas, misalnya dari keran atau shower dan lain sebagainya, kemudian air sudah mengalir semua ke bagian tubuh, sah. Tangan diam enggak bergerak, ya, tangannya enggak menggosok, enggak apa. Dalam mazhab sah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sah. Karena adalku atau imrarul yad hanya sunnah saja. Kemudian kesunahan berikutnya wal muwalatu muwalah wasabaqa ma'naha fil wudu'i. Kesunahan berikutnya adalah muwalah, berkesinambungan. Wasabaqa dan telah lewat ma'naha pengertian dari muwalah fil wudu, di bab wudu, yaitu apa? Membasuh anggota badan sebelum anggota yang lainnya kering. Sebelum anggota yang lainnya, yang yaitu yang sebelum anggota, yaitu sebelum anggota sebelumnya itu kering. Jadi sebelum kering kemudian basuh yang lainnya. Ini namanya muwalah. Nah, misalnya mandi dia membasuh mengguyur separuh badan misalnya. Habis itu dia udah nanti lagi dilanjutkan. Sampai kering kemudian baru dibasuh separuhnya lagi, sah menurut mazhab. Karena tidak ada kewajiban muwalah. Muwalah hukumnya tidak wajib. Sehingga kalau dia misalnya mandi, habis itu sudah selesai, ya, kemudian sudah agak berapa lama, dia tahu, oh ini bagian ini ternyata belum kebasuh. Bagaimana? Ya tinggal dibasuh. Karena apa? Tidak ada kewajiban muwalah. Allahu a'lam shawab. Ya, jadi muwalah tadi gitu ya, tidak ada jeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Yang berikutnya adalah taqdimul yumna min syiqqaihi 'alal yusra. Itu mendahulukan bagian kanan, bagian kanan, sisi kanan badan daripada bagian yang kiri. Jika nanti cara membasuhnya, mengguyurnya adalah air diguyurkan ke bagian kanan, ya kanan depan, kemudian belakang, kemudian baru dia bagian kiri, depan, dan belakang. Dan ini semua tadi setelah mengguyur, membasuh apa, kepala. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsutati. Minha ataslisu wa takhlilu sya'ri. Dan masih ada tersisa sunah-sunah mandi, ya, yang disebutkan di buku yang lebih panjang lebar. Di antara adalah taslis 3 kali. minha taslis, ya dilakukan guriannya 3 kali. Ya, kepala 3 kali, kemudian apa? Tubuh bagian kanan 3 kali. Yaitu bagian depan, kemudian belakang. Kemudian habis itu bagian depan kiri, kemudian bagian belakang. Sehingga 1 kali sebenarnya sudah apa? Sudah sah. Kalau memang sudah apa? Terpenuhi apa? Maksudnya air sudah mengalir ke seluruh bagian tubuh. Tapi disunahkan 3 kali. Kemudian kesunahan berikutnya, wa takhlilu sya'r, menyela-nyelai rambut sebelum dibasuh. Karena ini lebih hemat air. Ya, rambut disela-selai dulu ya dengan mencelupkan jari-jari 10 jari ke dibasahi, intinya dibasahi kemudian disela-selakan di rambut. Nah, di antaranya kesunahan yang lain, tadi kan disebutkan ada 4 ya. 5 ya. Kemudian ada kesunahan yang lain, misalnya menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Misalnya mani. Mani kan secara secara bahasa kotor ya. Walaupun mani itu suci, tapi secara bahasa kan kotor. Kemudian misalnya apa, ingus dan yang semisalnya. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian lebih memperhatikan lakukan-lakukan badan ya. Kemudian menutup diri. Dan untuk perempuan haid dengan memberi minyak wangi. Ya, nanti ada bahasanya, beri minyak wangi di farjinya. Ya, itu di antara kesunahan-kesunahan yang tidak disebutkan oleh musonif. Demikian yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini. Masa nifas tadi disebutkan 15 hari, lebih dari itu haid. Yang 15 hari bukan masa nifas, maksudnya adalah terhitung nifas. Terhitung apa? Nifas. Jadi maksudnya keluar darah setelah melahirkan itu, kapan dia terhitung nifas? Maka sebelum 15 hari. Misalnya sekarang perempuan melahirkan hari ini. Maka kemudian sepekan lagi baru keluar darah. Itu darah nifas atau bukan darah nifas? Karena belum 15 hari. Sekarang perempuan melahirkan. Kemudian 17 hari setelah melahirkan keluar darah. Ini darah nifas bukan? Bukan. Karena apa? Sudah lewat 15 hari. Keluar darah pertama kali ini sudah lewat 15 hari dihitung dari dia melahirkan. Maksudnya adalah 15 hari itu batas maksimal keluar pertama kali apa? Nifas. Kalau lebih dari 15 hari keluar darah, ya, maksudnya 15 hari setelah melahirkan itu keluar darah, bukan darah nifas. Tapi kalau di bawah 15 hari keluar darah setelah melahirkan, maka darah nifas. Dia melahirkan 10 hari kemudian keluar darah. Darah apa ini? Darah nifas. Karena belum 15 hari. Kalau dalam rangkaian ghusl, mandi, memakai sampo atau sabun, apakah boleh? Boleh asalkan nanti ada satu proses yang hanya menggunakan air saja. Ya. Karena kalau tidak ada satu proses yang menggunakan air mutlak saja, maka nanti airnya bercampur. jadi menjadi air sabun atau air sampo, sehingga bukan air mutlak, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ada satu proses yang di situ apa? Dia memakai air mutlak yang disitulah nanti terpenuhi kewajiban fardu dari mandi, yaitu menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit tadi dengan air mutlak tentunya. Kalau airnya air bukan air mutlak maka tidak sah. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, insya Allah kita jawab ya, atau kita bahas, kalau bisa kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah Ta'ala. Kita cukupkan dulu. Saya kemohon atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.